Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awalin wal akhirin, imamul muttaqin, wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dalam acara penyejuk hati dan keimanan dalam program yang telah dilakukan oleh RRI begitu dalam beberapa waktu yang cukup panjang ini, kurang lebih memasuki tahun kelima. Kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amr. Wa ghidhal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. وَقِيلَ بُعَدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan langit, wahai hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam ayat-ayat yang lalu kita telah membahas betapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu deras dari langit, dan begitu juga air yang memancar dari dalam bumi. Dan kita juga telah mendengarkan dialog antara Nabi Nuh dan anaknya yang membangkang, yang tidak mau ikut di dalam kapalnya. Dan disebutkan juga betapa luar biasanya ombak, ya, dari air yang begitu deras itu sehingga menimbulkan ombak yang begitu tinggi. Bahkan gunung-gunung pun semuanya ikut tenggelam, dan musnahlah seluruh orang yang berada di permukaan bumi tersebut. Nah, setelah itu terjadi, bahkan menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam sebuah riwayat, tidak kurang 2 tahun ya, Nabi Nuh beserta dengan pengikutnya di dalam kapal itu berada tidak kurang daripada 2 tahun. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala, artinya setelah beberapa waktu itu, ya, di dalam riwayat disebutkan 2 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada, ya, mewahyukan atau memerintahkan kepada bumi dan langit, ya, wahai bumi, telanlah airmu. Ya ardu bla'i ma'aki. Dan kemudian kepada langit Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah engkau menurunkan hujan. Ini semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Jadi yang menurunkan hujan itu Allah, bukan pawang hujan. Yang tidak menurunkan hujan itu pun bukan pawang hujan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga banjir itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakannya. Jadi tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang manusia bisa saja mempercepatnya, yang mempercepat banjir misalnya dengan penebangan hutan dan sebagainya, dan tentu itu kajian yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kajian kita pada kesempatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwa kapal bahtera yang begitu canggih itu kemudian berlabuh di Bukit Judi, yang menurut para pakar itu terletak sekarang di Turki, Bukit Judi ini, dan perbatasan dengan daerah Eropa yang lainnya. Dan dijelaskan juga di sini bahwa binasalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Nabi Nuh yang tidak ikut kepada perintahnya, dan begitu juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di studio pada narasumber kita dari tim Safir Al-Azhar yang insyaallah akan memberikan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat ini adalah menandakan bagi kita yaitu tentang dahsyatnya azab yang Allah turunkan, sehingga Allah memerintahkan bala tentaranya. Bala tentaranya itu adalah termasuk bumi dan termasuk langit. Kalaulah seandainya air itu biasa menelan, ini diperintahkan air itu biasanya kita telan, tapi di sini diperintahkan bahwasanya air itu supaya menelan bumi. Itulah yang menyebabkan ditelan bumi. Itu adalah dahsyatnya tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan langit itu bagaikan lautan, sehingga mereka itu memang betul-betul dihadapkan azab Allah yang begitu dahsyat. Karena apa? Karena seseorang manusia saja kalau mandi di sungai, kalau terkena air, artinya meminum air itu sudah sangat pening merasakan di kepalanya. Apalagi dia hanyut. Apalagi semua air itu menelan air yang turun dari langit itu bagaikan lautan. Maka perintah Allah tersebut tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Maka dikatakan wakila di sini, tidak disebutkan Allah di sini, karena untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah sudah perintahkan ya ardu iblai, artinya wahai bumi telanlah airmu, wa ya sama'u aqli'i, dan hai langit turunkanlah hujan bagaikan lautan. Maka atas perintah inilah apa yang ada di permukaan bumi itu ditelan oleh air yang begitu maha dahsyatnya. Jadi kalau kita melihat kembali kepada keadaan zaman sekarang ini, kira-kira musibah demi musibah yang kita hadapi itu mungkin belum ada apa-apanya kalau kita lihat dari kajian ayat ini dalam surah Hud ayat 44, dengan kita melihat kejadian yang di berada di Indonesia dan di berada di seluruh negara ini. Bagaimana Ustaz Perdana tentang hal ini? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Jawabannya mungkin sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi di sini, ketika beliau mentafsirkan keterangan ayat ya ardu ibla'i ma'aki wa yasamau aqli'i, ya. Di sini Allah mempergunakan kata kerja majhul, ya. Waqila, qila di sini mempergunakan kata majhul. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul, tujuannya adalah karena memang kalau mempergunakan kata majhul yang tidak diketahui itu bisa saja maknanya tidak diketahui siapa pelakunya, atau diketahui tapi kita merasa takut terhadap pelakunya. Kalau di sini digambarkan bagaimana azab itu betul-betul suatu hal yang sangat dahsyat, sehingga tidak begitu layak kalau dikatakan qala, menunjukkan Allah yang langsung melakukannya, karena betul-betul sangat dahsyat, sangat menakutkan yang terjadi, ya, betul-betul satu bencana yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahmat dan Maha Kasih, sehingga tidak perlu ditunjukkan namanya secara jelas di sini karena sifat-sifatnya yang begitu mulia. Tapi Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan bahwa tujuan kenapa sampai ada perintah ardu ibla'i, bumi telanlah, langit berhentikanlah, tujuannya adalah agar kita semua tumbuh insting dan kecerdasan iman di dalam kita, dengan pemahaman bahwa tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu memerintahkan bumi untuk menelan air. Subhanallah, kalau selama ini masih banyak orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan memahami bahwa bumi itu memberikan kesejahteraan, sehingga akhirnya muncul dewi-dewi di bumi yang kemudian disembah, langit yang kemudian diagung-agungkan, ya, sedangkan mereka melupakan siapa pencipta langit sebenarnya. Disinilah pentingnya kita semua memahami bahwa makhluk yang ada di sekeliling kita, apakah manusia, apakah hewan, apakah bumi, apakah matahari, semuanya itu adalah merupakan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi kalau ditanya siapa yang layak untuk disembah, maka jawabannya adalah sang pemberi kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu hal yang terbaik yang harus kita pahami di dalam ayat ini. Kemudian lagi yang menarik adalah bahwa ternyata begitu dahsyat azab itu, ya, sampai tadi kata Ustaz Adi dalam sejarah dicatatkan selama 2 tahun bumi itu tenggelam, ya. Kalau begitu sudah dipastikan tidak lagi ada kehidupan kecuali hewan-hewan yang hidup di dalam air. Waghidal ma'u, begitu dahsyat, begitu lama azab itu, tapi sebentar saja air itu sudah surut. Waqudiyal amru, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Waktu yang 2 tahun itu, penderitaan yang dialami selama 2 tahun, ghidal ma'u waqudiyal amru, selesai dalam waktu yang begitu singkat. Ya, saya berangkat dari satu kata pepatah yang mengatakan jangan terlalu bersedih karena awan mendung, cuaca yang mendung itu sebentar saja bisa dihapuskan dengan cerahnya sinar matahari. Artinya apa? Begitu lama azab penderitaan yang kita hadapi atau musibah yang sedang kita alami, jangan terlalu menyesalinya. Karena pada saat semakin lama kita mengalami satu kesulitan, maka akan semakin besar rasa kebahagiaan yang akan kita rasakan pada saat kita mendapatkan kebahagiaan. Siapakah yang dapat merasakan nikmatnya air minum? Itu adalah orang-orang yang haus. Semakin haus dia akan semakin indah rasanya meminum itu. Siapa yang mampu merasakan makanan yang nikmat? Kecuali orang-orang yang sangat lapar. Semakin lapar dia akan semakin nikmat. Ubi pun semakin nikmat kalau dia lapar. Jadi begitulah yang ingin digambarkan, ghidal ma'u wa qudiyal amru, berbagai permasalahan kehidupan itu ibarat matahari yang ditutupi oleh awan, sebentar kemudian hilang dan akhirnya kita akan mendapati kehangatan sinar matahari yang memberikan kehidupan yang begitu nyaman bagi manusia. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat demi ayat telah kita kaji di dalam surah Hud yang menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam ini. Tidak ada artinya kisah-kisah ini kalau kita tidak kemudian menarik hikmah daripadanya. Salah satu hikmah yang begitu besar yang dapat kita tarik adalah bahwa keimanan akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.